Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kasus. Oh, alajan. Anak-anak bayang ngancane nyong ya. Orang lumrah. Iku jape biasa nganggo sepeda motor, biasa nganggo motor. Barang aku mobil anyar, nanggon traffic light, nanggon lampu abang ijo, mobilnya mandek, lawangnya diblak, sikile metu, jauh-jauhnya nggo nyaga, kayak montor bae apane. Wes siji ya, loro-lorone kancane nyung aneh maning wong anu nang lampu abang ijo ngene ya. Padu-padu nang lagi ngenteni lampu abang suwe pisan ora ijo-ijo. Siki mari dite nggo boklam, Kang. Gua boklam ge boklam warna ijo. Dadi asal mari di bae papan, ana traffic light kok lampune pas abang diganti kowe lampu abang diganti karo boklam sing digawe mau. Gua kon ijo. Oh ala kasus maning Indra aja jen maning Indra jangan lu kejam banget ya bocah sih ya. Asal lu lampu abang ijo nang di papan buat nang Purwokerto nang Bangon nang Gombong nang Bumi Ayu oh jeng pak motor meru lampu abang ijo diduduh sakat yang gue diduduh temenan nang Indra jan. Wala kasus. Oke okay, yes gak masalah lampu ijo nyong udah cerita Kang udah cerita ya tentang siswa dari Akademi Kepolisian. Kayak ngapati nih kibayo. Wih, Kopral anjaran, ngene kan ngene. Jenderal ya, anak jenderal siap gerak laksanakan, anak pandral. Kau sih sobar ngaruh jenderal kue, kau nangapa jenderal orang jadi siap gerak, hormat aku pribadi. Kau nanya kalau sleting, boy kau ingin apa sih? Kemudian apa? Kita ganti karo potlot sama karo bolpoin dari mantan cilik. Oh, kau nangapa jenderal kau malah nakli sleting, boy kau ingin gue. Aduh, Jan, aja kon gawe kopi maning, dral. Gana nu kopral, gana kon gawe kopi, ngabur maning. Da sing rata kon gawe kopi siapa njejal, ha? Pokoknya pengin aneh. Ngertinyo lagi nganggur jela, balas di perintah kon gawe kopi, jan ngabur maning iki ora patut maning oleh gawe perintah. Kon jagani penjara apa kon jagani sel lah patut. Oh, gue kon jeluk perintah wae. Ya kadane ngene. Kau nyeluk perintah sih patut kau embok, hah? Kau nyeluk gawean sih mantan pantas kau embok. Yo ngene, melu yong. Kau ngapa ge? Terus ngene kadane. Dah kau ngapa? Ngene kadane. Kau karo jenderal kau pernah ngenyang. Oh. Dah kau ngapa? Terus ngene kadane. Ge. Kau tuh duit orang. Ge. Utang maning aduh, Jan. Aduh utangan banget, dral. Mana mau nabe gajian bebinan? Nih urung suwe ngene utang maning. Aduh tangan banget kayak gue lah. 10.000. Lah pengen aja burung nyaur gak aneh. Ini 15.000 harus utang maning. 10.000. Ya tapi dibalik enak. Pernah tadi 10.000 orang kowe. Hah? Pernah tadi 10.000 apa orang? Nih lah. 10.000. Jujur 10.000 kan duit 30-an. Lah jujurnya ngesuk san gak apa kalau nyaur utang. Aduh acak kayak gue ndral. Aduh nyong gue duit mengungan pengen aja nanya. Tak ijola sih tak kena-kena. Tak tukur nasi tak kena-kena. Karena di sini kena ini, apa nggak tukar rokok di sini kena ini? Aduh, gue jadi mbak kapan terlalu. Udah di polisi aja nangis jejal. Di polisi kok cengeng, cipak. Ngomong dikasih, jangan ada utang duit orang kira-kira. Nggak aneh lah. Jangan tau nyari utang orang, utangnya deres pisan. Kayak sepur lagi pada pelayon. Terus ngana, gue pengen tekan tugas apa orang. Gue yang penting, gue objekan gue. Tugas apa? Gue nggak ada nih. Mulai ngesuk, gue dinas. Dinas nang perempatan. Jagani. Jagani apa? Jagani perempatan. Jangan jagani lalu lintas. Sih ya. Jagani traffic light ya. Jagani lampu abang hijau ya. Ya kok jagani apa sih? Oh kayak gue bayarannya pira. Alah wis tenang. Bawa yang manut bakaran nyong lah. Jangan khawatir lah. Ketemenan gue kok bayarannya utuh loh. Jadi potong loh. Ora. Paling-paling gue terima gaji. Waktu tangannya lunas. Ya gue bayar lah. Lu kan jalannya gue. Dral. Gelem apa ora? Hah? Gelem apa ora? Jangan. Kayak banget loh. Anak bersih kok sekenah. Langsung makan barang esok-esok. Yang masih ditenyong ki nang perapatan kene, Kang. Kang Kopral ki masih ditenyong nang perapatan kene ki. Kok ku jagane ku nang perapatan kene, aja ngasih ana sing nyelonong lampu merah. Jangan-jangan kok pengguna jalan sing ngantek lampu abang mlaku bae, mlayu bae, sprit tangkep penjara. Lah kan watung-watungane priwe jajal, anggar misalkan ana wong sing nyelonong lampu merah. Nyo bagiannya pira nyong? Kok pribe? Kok nyeluk bagian? Oh, kok duit ke negara, Bir? Ke negara, orang kok kue orang, pribe sih? Dari kacukan mangani, segandok kan nanti kaya? Jangan udutnya nyong demek ya. Dadar kang tilangan ora? Ya ora mungkin. Oh, ikwe ya, ujarku kayak ikwe ya. Sengertine nyo anggo wis padha anak-anak tilangan terus padha mangan enak gandok kok kan duit dhewek ya. Duit dhewek. Lah duit sing tilangan sih priwe? Mari negara. Ikwe ya, ya wis. Nyo sik kita bertugas nang kene. Pre. Iya, kowe ngatekake lampu bangjo kae. Lagi warna abang ya. Kowe ngadeng nangi sore. Ngadeng nangi sore. Kowe tugasnya nang anak. Kowe jambono, kowe tak jemput nangi karo mobil polisi kae. Oh, dadi nyong tugase jaga nang lampu abang kae ya. Nang anak. Oh, iku ya wis. Siap bertugas? Siap, Jenderal. Selamat bertugas. Kang Mbok Ayu. Temenan ge, koprale diperintah kon jaga nang lampu abang ijo, nang traffic light kae ya. Udah kandingan nih barang jambon lo, jenderalnya metruk, menunang perapatan, orang nana mau nge, kopralnya orang nana kono, njajal wes ya. Dintainya kutul jam sanga, orang nana baik. Dintainya jenderalnya mangkel balik maring kantor. Jaru-jaran darah nih balik dayak maring kantor, mbok. Nang kantor orang nana maning kang gue ya, angel banget mbok. Dintainya baik, kutul ngesuk. Ngesuknya malah orang mangkat kopralnya maring kantor, njajal. Dintene ya sedina rong dina telung dina patang dina ngantak seminggu orang ngantor-ngantor koprale barang dina kebondo koprale untuk maring kantor nembek keton kaya pikiritane kaya jajal kaya ngapa yuk darip domae kaya koprale kaya bangun kerja nung nih traffic light malah kelayaban seminggu rebali kasus maning. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam. Duh. Eh Pral, kau kan di bank ya? Kau kan di bank kau ni beketon kau. Oh, seminggu orang kantor, jauh-jauh kantor ni, kantor ini ni muat pak. Beres bank kau kerja kau. Nampak jadi polisi kau Pral, macam-macam. Sekarang ada kau ikut kerja. Orang kaya kau Jenderal. Orang kaya keprive, nyatane kau itu di dalam lebo. Mungkin bertugas nang lampu bank jualan perapatan kanan mana kelajaban. Orang Bali seminggu, kalau karo kape sih karo kepriwe njajal, pecat apa? Pengen tak pecat apa? Duh, kan Jenderal tadi nyalanan yo. Dan nyalanan kowe, dan nyalanan siapa sih? Lah kowe sih dari tugas, kon bertugas nang lampu Bang Ijo kana, di petukuran nana malah orang ngantor seminggu. Ya tapi kan ada usaha lain nyong, nyong wis bertugas, melaksanakan sesuai dengan yang jenengan perintahkan. Lho kan kang dibayar kok seminggu orang lebu kowe. Nyong kang Sumatera, Pak. Kowe terus balik kang Sumatera. Dan ngapa? Dan nyong yang melaksanakan tugas yang jenengan ya. Tugas ke priwe. Dan nyong lu gantara kowe kan bertugas nang lampu abang ijo kana. Lah ya mudane. Nyong gue seminggu kie orang mlebu maring kantor. Nyong maring Sumatera. Nyong ngentutan lampu abang gue mau. Duh. Kayak kasus maning. Kok kamu apa ngijau ngatur-ngatur kayak kaya bisa melakukan prive. Jenderal, ini mantan aso ya. Ada jalanan nyong ya. Mau dikak besing salah nunjuk. Gue ternyata inginannya lagi jenengan nunjuk lampu abang. Kan lampu truk lagi dirim. Gue truk jurusannya maring Sumatera. Dan ini yang aku dulu Sumatera ya. Oh alah Jan. Kasus, kasus. Gue baik. Gue kan ngerti lampu truk. Dintutnya baik. Oh. Kasus. Kasus, kenapa lo berpenjara dewek? Masih kejelangan-kejelangan, masih kalah kue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.